Mengapakah di antara kita masih saja ada prasangka yang tiada menentu apa mungkin bahagia tercipta bila kau dan aku tiada saling terbuka di dalam cinta. Satukanlah hatimu dan hatiku, biarkanlah semua ini pergi berlalu. Buang jauh keraguan di hati, mari kita melangkahkan kaki ke sana. Mari kita melangkahkan kaki.